بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى الرابع عشر الحرص على القرب من الشيخ بشرطه berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabiddarisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam dars, ya, di dalam pelajaran atau majelis ilmu. Maka beliau masuk ke adab yang ke-14 yaitu Ar-Rabi'ah Asyara Al-khirsu 'alal qurbi minasyaikhi bi syartihi. Berusaha untuk ya, duduk dekat dengan syekh atau ustad, namun dengan syarat. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mudarrisi wa yahrisu 'alal qurbi minal ustadi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu berusaha untuk duduk dekat dengan ustadz. Mengapa? Liyafhama kalamahu fahman kamilan. Supaya dia itu dapat memahami ya, penjelasan dari ustadznya dengan baik, ya, dengan pemahaman yang sempurna. Bila masyakotin, tanpa ada kesulitan. Ala syariqoti alla yartafi'a fil majlisi ala afdola minhu. Ya, namun dengan syarat, jangan sampai dia mengangkat dirinya itu lebih tinggi ya, dari ustadz di majelis tersebut. Ya, atau di atas orang yang lebih mulia darinya, lebih afdol darinya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadzal adabu fi sifatil julusi indal ustadi fi durusil masajidi. Ini merupakan adab yang menerangkan mengenai sifat duduknya seorang penuntut ilmu di hadapan ustadz dalam majelis ilmu di masjid. Wat tauratil ilmiyati. Dan juga ini merupakan adab duduk di hadapan ustadz di daurah ilmiyah. Wa huwa an yakuna qariban minhu, yaitu hendaknya duduk dekat dengan ustadz. Ya, karena terkadang mungkin sebagian penuntut ilmu itu justru memilih duduk di belakang, jauh, ya, mencari sandaran dan lain sebagainya. Maka kalau mengikuti adab yang baik, itu adalah kita berusaha mendekati ustadz. Mengapa liyafhama kalamahu fahman waldihan kamilan bila masyakotin? Supaya penuntut ilmu dapat memahami penjelasan ustadz tersebut dengan pemahaman yang jelas dan sempurna tanpa kesulitan. Bisyarti, tetapi dengan syarat, alla yakuna murtafi'an fi majelisihi ala man huwa aktsaru minhu fadlan wa arfa'u maqaman. Tetapi dengan syarat jangan sampai dia itu mengangkat dirinya lebih tinggi ya dari dengan tempat duduknya tersebut, mengangkatnya lebih tinggi dari orang yang lebih utama darinya dan juga yang lebih tinggi kedudukannya. Karena biasanya yang namanya ustadz atau syekh itu tempat duduknya lebih tinggi. Ya, supaya dapat didengar dan dilihat oleh hadirin. Jangan sampai karena kita ingin terlalu dekat, ya, sampai mengambil tempat yang setingkat dengan ustadz. Ya, maka kita akan lebih tinggi kedudukannya, tempat duduknya, daripada ya, mungkin murid-murid senior dari ustadz dan lain sebagainya. Kemudian, وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ لَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْأُسْتَذِ قُرْبًا كَثِيرًا. Ya, dan sungguh, para ulama terdahulu atau ahli hikmah terdahulu itu menjelaskan bahwa seorang penuntut ilmu itu jangan sampai duduk dekat dengan ustadz dengan keadaan yang sangat dekat. Ya, maksudnya dekat itu sunnah, ya, itu sesuai adab, tetapi jangan sampai terlalu dekat. Ya, yansibu fihi ila su'il adabi. Karena yang seperti itu, yang duduk terlalu dekat dengan ustadz, itu ya, dapat dihubungkan dengan adab yang buruk. Ya, ya, artinya duduk dekat dengan ustadz itu adab yang baik. Namun kalau terlalu dekat, itu menjadi adab yang buruk. Bal yakunu bainahu wa baina ustadzihi miqdaru tulil qawsi. Ya bal yakunu bainahu wa baina ustadzihi miqdaru tulil qawsi. Dan hendaknya antara dia dengan ustadznya, itu jaraknya itu seperti sepanjang busur. Ya, artinya jangan sampai terlalu dekat. Bayangkan busur panah dibentangkan, nah kira-kira sejarah itulah. Li'anna hadha aqrabu ila ta'zimi. Karena yang seperti ini, yaitu lebih dekat daripada pengagungan. Dekat, tapi jangan terlalu dekat. Ya, kita lihat catatan kaki, unzur ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi, ya, buah karya Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, Safhata Ihda wa Ishrina, halaman 21. Kita kembali ke atas. Wasyaikhu ahakku min ghairihi biifsahil majlisi lahu. Dan syekh atau ustadz itu yang paling berhak. Ya, diberikan tempat duduk yang lapang. Ya, artinya kalau kita melapangkan tempat duduk, yang paling berhak mendapatkan itu adalah syekhnya. Padahal dikatakan dengan teman-teman satu majelis hendaknya merenggangkan tempat duduk, maka bagi syekh itu yang paling berhak. Wal qurbu minhu rubbama dayaqahu. Dan terlalu dekat dengan syekh, itu terkadang itu atau bisa jadi dapat yang membuat dia merasa sempit. Ya. Atau khajaba anhul hawa'u. Atau kalau terlalu dekat itu bisa menghalangi udara yang mengalir ke beliau, ya, menjadi panas, tidak nyaman. Wa nahwu dzalika, dan yang serupa dengan hal tersebut. Wa amma mana qala Ibnul Hajj fil Madkhali, dan adapun apa yang dinukilkan oleh Ibnul Hajj dalam kitab beliau Al Madkhal, kita lihat catatan kaki, ya, Al Mujallad Al Awwala pada jilid pertama, Safhata thamanin wa tis'ina wa mi'atin, halaman 198. Wanzur, dan ini juga dapat dilihat di Al-I'lamu Libnil Mulaqqini. Kitab Al-I'lam, buah karya Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Thalitha, jilid ketiga, Safhata khamsin wa arba'ina wa arba'i mi'atin, halaman 445. Kita kembali ke atas. Apa yang dinukilkan oleh Ibnul Hajj? An ba'dis salafi, ya, dari sebagian para ulama terdahulu yang salih. Annahum kanu la yabta'iduna 'anil mudarrisi. Bahwa dahulu orang-orang atau pendahulu kita yang salih itu tidak duduk jauh dari gurunya. Artinya selalu dekat dengan gurunya, tidak menjauh dari gurunya. Bal tamassu thiyabut talabati thawbahu. Ya, bahkan baju dari penuntut ilmu itu sampai menyentuh baju dari gurunya. Saking dekatnya, berarti sampai bersentuhan. Yaitu para ulama terdahulu. Liqurbihim minhu, karena para murid itu saking dekatnya kepada gurunya. Maka apa penjelasannya? Fala'allal muradabihi, ya fala'allal muradabihi idza kanal adadu kathiran wal makanu dayyiqan. Ya barangkali maksudnya kalau sampai seperti ini, itu karena jumlah muridnya sangat banyak dan tempat belajarnya itu sempit. Maka kalau yang seperti itu ya bisa jadi memang saking dekatnya sampai bajunya itu bersentuhan. Au idza kanal muta'allimu wahidan. Ya, atau bisa juga justru karena penuntut ilmunya hanya satu. Ya, kalau hanya satu ya wajar saja sampai menempel. Ya, toh suasana masih nyaman kalau hanya guru seorang dan murid seorang. Kama ja'a fi hadits Ibnu Mas'udin, ya sebagaimana datang dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, ya beliau berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepadaku tasyahhud. Kemudian beliau mengatakan, wah, kemudian ini at-tasyahhud, kemudian kafi atau kafaya baina kafaihi. Yang bisa kafi, bisa kafaya baina kafaihi. Kedua tanganku atau tanganku itu ada di antara kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diletakkan di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sangat dekat. Ya, karena ya bisa saling menyentuh tangan, berarti sangat dekat. Namun ini berarti hanya berdua antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kama yu'allimuni as-surata minal Qur'ani, ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepadaku, yaitu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, surat dari Al-Qur'an, juga seperti itu. Ya, saking dekatnya. Al-Haditha, ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Safhata, maaf, Rokma Khomsin, wa Makam satin wa sitina wa mi'ata ini wa siti alfin, nomor 6265. Wa muslimun, dan hadis riwayat muslim, rok mathnatai wa arba'i mi'atin, nomor 402. Kita kembali ke atas. Fa in kanu katsirina fal amru ala ma taqaddama taqriruhu. Adapun jika pada saat itu sahabat itu banyak, maka perkaranya sebagaimana yang telah berlalu ketentuannya atau keterangannya. Wala yanbaghi lil muta'allimi an yu'thira bi qurbihi minasyaikhi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak mendahulukan orang lain dalam kedekatannya dengan syekh. Artinya kalau sudah dia datang lebih dahulu, sudah dapat duduk dekat dengan syekh, tidak perlu mendahulukan orang lain untuk duduk di depannya. Ya, perkaranya seperti shaf salat. Kalau sudah di depan ya tidak perlu mendahulukan orang lain untuk maju. Ya, seperti itu. Illa man huwa aula minhu, ya kecuali memang orang tersebut lebih utama darinya. Ya, maka dipersilakan lebih dekat, tidak apa-apa. Li ajli sinnihi, ya misalnya lebih utama dari sisi usia, lebih tua berarti. Au ilmihi, atau dari sisi keilmuan. Au salahihi, atau dari sisi kebaikan. Qala al-Husainu bin Mansurin, ya berkata al-Husain bin Mansur, kuntu ma'a Yahya bin Yahya wa Ishaq. Dahulu saya bersama dengan Yahya bin Yahya dan Ishaq. Ya'ni ibna rohawaihi. Ya, maksud dari Ishaq adalah ibnu rohawaihi. Yauman na'udu maridon. Ya, suatu hari kami mengunjungi orang sakit. Ya, berarti Al-Husain bin Mansur, kemudian Yahya bin Yahya dan Ishaq bin rohawaihi. Falamma hadainal baba, ya maka ketika kami sampai di hadapan pintu, ta'akhkhara Ishaqu, ya kemudian Ishaq tuh mundur. Artinya apa? Mendahulukan Yahya, wa qala li Yahya taqaddam. Kemudian berkata kepada Yahya, ya Ishaq berkata kepada Yahya, majulah dahulu. Faqala Yahya li Ishaqo. Maka Yahya berkata pada Ishaq, taqaddam anta. Ya, engkaulah yang harus maju. Maka saling mempersilahkan. Ya, qala. Kemudian Ishaq bin Rahawaih, beliau berkata, ya Aba Zakaria, wahai Abu Zakaria, maksudnya Yahya bin Yahya, anta akbaru minni, ya, engkau lebih senior dariku, lebih tua dariku. Qala, kemudian Yahya bin Yahya berkata, na'am ana akbaru minka, ya memang betul, saya lebih tua darimu. Wa anta a'lamu minni, tetapi engkau lebih berilmu dariku. Maka apa? Fataqaddama Ishaqu. Maka Ishaq pun kemudian mendahului Yahya dalam masuk ke pintu tersebut. Kita lihat catatan kaki Al-Jami'u lil-Khatibi. Ini dapat dilihat di Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama Safhata ihda wa sab'ina wa mi'atin halaman 171. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau melanjutkan, waqala maliku benu mirwalin. Dan berkata Malik bin Mirwal, kuntu amshi ma'atol hata beni musorrifin. Dahulu saya pernah berjalan bersama Talhah bin Musorrif. Kemudian fasirna ila madiqin. Maka kemudian kami mendatangi tempat yang sempit. Ya, artinya apa? Tadinya mungkin bisa jalan berdua, kemudian di tempat sempit tersebut harus jalan satu-satu. Kemudian apa? Fataqaddamani. Maka kemudian Talhah bin Musarrif itu mendahului aku. Ya, artinya dia berjalan mendahuluiku. Tsumma qala li, ya kemudian berkata kepadaku. Lau kuntu a'lamu annaka akbaru minni biyaumin ma taqaddamtuka. Ya, kalaulah saya mengetahui bahwa engkau lebih tua dariku walaupun satu hari, maka saya tidak akan mendahuluimu. Artinya apa di sini? Kalau misalnya Talhah itu mengetahui bahwa Malik itu lebih tua sehari, maka dia tidak akan berani mendahuluinya. Ya, mendahulukan orang yang lebih tua. Kita lihat di catatan kaki, ya, Al-Masdarus Sabiqu, ya, referensi yang sebelumnya berarti Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama Safhata Sab'ina wa Mi'atin halaman 170. Kita kembali ke atas. Waqala Al-Khatibu, dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, wa idza hadara jama'atun minat talabati babal muhaddithi. Ya, jika sekumpulan penuntut ilmu itu mendatangi ya rumah, pintu rumah atau pintu majelis ilmu seorang muhaddith, ya seorang ahli hadith. Wa adina lahum fit dukhuli, kemudian muhaddits tersebut, ahli hadis tersebut itu mengizinkan mereka untuk masuk ke majelis tersebut. Fayan baghi an yuqaddimu asannahum. Maka hendaknya penuntut ilmu itu mendahulukan yang paling tua lebih dahulu yang masuk ke majelis ilmu. Wa yudkhiluhu amamahum, dan hendaknya mereka ya membiarkan orang yang lebih senior tersebut untuk masuk terlebih dahulu ya di hadapan mereka. Fa inna dzalika huwa sunnatu, karena yang seperti itulah itu termasuk sunnah. Wa in qaddamal akbaru ala nafsihi man kana a'lamu minhu jaza dzalika. Akan tetapi kalau orang yang paling tua itu mendahulukan daripada dirinya orang yang lebih berilmu darinya, maka itu juga boleh. Wa kana hasanan, dan itu adalah perbuatan yang baik. Kita lihat catatan kaki Al-Masdarus Sabiqu pada referensi sebelumnya berarti Al-Jami'u, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, safhata sab'ina wa mi'atin ila safhati ihda wa sab'ina wa mi'atin. Halaman 170 sampai halaman 171. Kita kembali ke atas. Al-Khamisa Asyara, adab yang ke-15 dari adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu, At-ta'addubu ma'arifqatihi fit-darsi, beradab kepada teman dekatnya di dalam majelis ilmu. Jadi adab yang ke-15 ini membahas adab kepada teman dekatnya di dalam majelis ilmu. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wa yata'addabu ma'arifqatihi wa hadiril majelisi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu beradab kepada ditofkan kepada an ya. Karena asalnya itu kan biasanya alla kemudian an yadkhula, berarti ini wa yata'addaba ma'arifqatihi wa hadiri al-majlisi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu beradab kepada kawan dekatnya dan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Fa inna ta'addubahu ma'ahum ta'addubun ma'al ustadhi. Karena beradab kepada teman-temannya di majelis itu sama saja dengan beradab kepada ustadz. Wahtiramun li majelisihi, dan juga menghormati atau memuliakan majelisnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, hadza fi bayani adabil muta'allimi ma'a zumala'ihi. Ini merupakan penjelasan adab seorang penuntut ilmu bersama ya teman-temannya fit darsi, ya teman-temannya, teman-teman dekatnya dalam dars pelajaran atau majelis ilmu. Fa innal muta'allima kama yata'addabu ma'a ustadhihi yata'addabu ma'a zumala'ihi. Karena seorang penuntut ilmu itu sebagaimana dia beradab kepada ustadznya, maka hendaknya dia juga beradab kepada kawan-kawannya di majelis ilmu. Fa yata'addabu ma'ahum wa ma'a man hadarat darsa min ghairihim. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu beradab kepada teman-teman dekatnya dan juga kepada siapa saja yang hadir di dars, ya di majelis ilmu, yang selain teman-teman dekatnya tadi. Ya, siapa saja. Mengapa? Li'anna ta'addubal muta'allimi ma'a zumala'ihi ta'addubun ma'al ustadhi nafsihi. Karena beradab kepada penuntut ilmu, atau beradabnya seorang penuntut ilmu kepada teman-temannya, itu merupakan bentuk beradab ya, kepada ustadznya itu sendiri. Wahtiramun lima jelisil ilmi, dan juga bentuk memuliakan majelis ilmu. Wasuhbatu fi talabil ilmi tajma'u huquqan katsiratan. Ya, dan persahabatan di dalam menuntut ilmu itu di situ terkumpul hak-hak yang sangat banyak. Ya, jadi persahabatan dalam menuntut ilmu itu haknya melebihi persahabatan biasa. Wa min dzalika, dan di antara hak-hak tersebut tausi'ul majelisi lil qadimi. Ya, contohnya adalah ya melonggarkan tempat duduk bagi orang yang baru datang. Ya, karena biasanya kan tempatnya berdesakan. Kalau ada yang baru datang harus melonggarkan tempat. Wa tauqirul kabiri, dan juga menghormati orang yang tua. Wa ihtiramu dzawil fadli, dan juga memuliakan orang yang lebih utama. Wa talaqatul wajhi, dan juga ya cerah wajahnya. Wal basyasyatu, dan juga berseri-seri wajahnya. Wa mahabbatul badli, dan suka untuk memberi atau berbagi. Wa kafful adza, dan menahan diri dari mengganggu orang lain. Wa ghairu dzalika, dan yang selain dari itu. Kemudian as-sadisa asyara, adab yang ke-16, at-ta'addubu fi sifatil julusi inda syaikhi. Ya, beradab dalam cara duduk atau sifat duduk di hadapan syaikh. Ya, di sisi atau di hadapan syaikh. Qauluhu, ucapan dari asy-syaikh al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, ya, wa yaq'udu qi'adatal muta'allimina. Atau wa yaq'uda qi'adatal muta'allimina. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu duduk dengan cara duduknya penuntut ilmu. Apa maksudnya? Kemudian asy-syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, ai innal muta'allima yaq'udu baina yaday mu'allimihi qi'adatal muta'allimina. Hendaknya seorang penuntut ilmu, ya, ketika duduk di hadapan gurunya, itu duduk dengan cara duduknya penuntut ilmu. La qi'adatal mu'alliminya. Ya, la qi'adatal mu'allimina. Ya, jangan duduk dengan cara duduknya seorang guru. Ya, berarti ada perbedaan cara duduk seorang penuntut ilmu dengan cara duduk seorang guru. Nah, bagaimana penjelasannya? Wa dzalika bi an yakuna amamal ustadzi. Dan itu ketika dia itu duduk di hadapan ustadz. Wa idza kanu 'alal ardi, ya, dan jika itu duduknya di bawah, ya, mungkin seperti lesehan, tidak ada kursi dan lain sebagainya. Fa innal muta'allima yajlisu jilsatal adabi. Ya, jika di tanah atau di tempat yang, ya, lesehan, tidak ada kursi, maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu duduk dengan cara duduk yang beradab. Nah, bagaimana itu? Wahiya kama dzakarul ulama'u jilsatassabiyyi baina yadayil muqri'i. Ya, wahiya kama dzakarul ulama'u jilsatassabiyyi baina yadayil muqri'i. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu adalah sebagaimana cara duduknya as-sabi, ya, seorang anak kecil. Ya, seorang anak-anak laki-laki, anak kecil yang muda, yang duduk di hadapan orang yang mengajarinya Al-Quran. Ya, maka bagi orang yang belajar Al-Quran, pasti duduknya sangat beradab. Ya, kemudian tadi ada catatan kaki terhadap wa yaq'udu qi'adatal muta'allimina ja'a fil matbu'i wa yaq'uduhu bil ha'i. Ya, datang di versi cetakannya dari risalah ini itu ada haknya wa yaq'uduhu bil ha'i. Walladhi fil asli, adapun yang dari asalnya yaitu Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Safhata sab'in wa thalathina halaman 37 wa yaq'udu. Ya, tidak ada haknya. Falha'u za'idatun, maka haknya itu tambahan. Kemudian yang tadi, Unzur al-Jami'a lil-Khatibi. Keterangan tadi dapat dilihat di kitab al-Jami' buah karya al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata thamanin wa tis'ina wa mi'atin, halaman 198. Wadhalika kahai'atil julusi litasyahudil awali fissolati. Nah, bagaimana duduknya seorang anak kecil di hadapan orang yang mengajarnya Al-Quran, itu seperti duduknya seseorang ketika tasyahud awal di sholat. Ya, jadi, seperti duduknya seseorang yang sedang sholat, lalu sedang tasyahud awal. Berarti mirip-mirip duduk iftirosh, ya, kira-kira seperti itu. Ya, berarti duduk kedua lutut menghadap depan, ya, kemudian duduk di atas kedua kaki, mirip-mirip seperti itu. Fahadha min husnil adabi fil julusi. Maka ini merupakan salah satu adab yang baik di dalam duduk. Wa fihi tahayyu'un lima sayulqihil mudarrisu. Dan sikap yang seperti ini juga menunjukkan persiapan untuk mendengarkan apa yang akan dibacakan atau disampaikan oleh guru. atau sifat yang lain au yajlisu mutarabbian ya akan tetap atau bisa juga duduk dengan bersila tapi bersilanya dengan syarat bitawadhu'in ya dengan tawadhu' wa khudu'in ya dengan tunduk merendah wa sukunin dengan tenang wa khusyu'in dan juga dengan khusyuk ya karena ada juga yang menganggap duduk bersila itu tidak sopan ya, tidak seperti duduknya seorang penuntut ilmu. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan. Wattarabbu'u aktsaru rahatan wa tuma'ninan. Ya, wattarabbu'u aktsaru rahatan wa tuma'ninan. Ya, itma'anna, ya tuma'innu, itma'nin, itma'ni, itma'anna yatma'innu itmi'nanan itmi'nanan itma'anna yatma'innu itmi'nanan nah berarti di sini wattarabbu'u aktsaru rahatan wa tumi'nanan ya dan duduk bersila itu secara umum lebih nyaman dan lebih tenang karena orang memang terbiasa duduk bersila. Ya, maka duduk bersila itu lebih ya rohah, lebih santai, lebih nyaman, wa tuminanan dan juga lebih tenang. Wa qad jaa'a dzalika fi sifati shalatil maridi. Dan duduk bersila itu juga didatang pada sifat salat orang yang sakit. Ya karena salat orang yang sakit itu kalau tidak mampu berdiri itu boleh duduk ya. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Ya, salatlah berdiri kalau tidak mampu duduklah. Nah, duduknya yang dimaksudkan adalah duduk bersila. Fi hadithin, ya dalam sebuah hadis. Fi sanadihi maqalun walaupun dalam sanadnya itu ada perbincangan. Kita lihat catatan kaki, unzur ini dapat dilihat di Minhatul Alami, ya, Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram buah karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala Al-Mujallad Tsalitsa jilid ke-3 safhata 40 wa 10 wa mi'atin halaman 100 maaf safhata 14 safhata 14 mi'atin ya safhata arba'a asyrata wa mi'atin halaman 114 kita kembali ke atas dzakarul burhanu al-biqa'iyyu ya berkata al-burhan al-biqa'i ya beliau mengatakan annahu sa'alahu ba'dul ajami an yaqra'a 'alaihi ya bahwa suatu hari ada sebagian orang asing, ya orang non-Arab, yang mendatangi beliau untuk meminta membaca kepada beliau. Ya meminta membaca kepada beliau. Ya barangkali hendak belajar hadis, ya atau meriwayatkan hadis dengan cara membaca kepada syekhnya. Ya. Fa'adina, ya maka kemudian Burhan al-Biqa'i itu mengizinkan sebagian orang asing tersebut. Fajalasa mutarabbian. Ya, ini perhatikan. Maka orang tadi, orang asing tadi, itu duduk bersila. Ya. Famtana'a min iqra'ihi. Ya, maka dia, maka kemudian al-Burhan al-Biqa'i rahimahullahu ta'ala itu menghentikan. Ya, menghentikan pembacaan tersebut. Ya, tadinya sudah membaca, kemudian dihentikan. Ya, tidak perlu diteruskan. Wa qala lahu, kemudian berkata kepada orang asing tersebut, orang non-Arab tersebut, anta ahwaju ilal adabi minka ilal ilmil ladhi cikta tatlubuhu. Ya, engkau lebih butuh, ya lebih memerlukan adab daripada kebutuhanmu kepada ilmu yang engkau datang untuk menuntut ilmu tersebut. Ya anta ahwaju ilal adabi minka ilal ilmil ladhi cikta tatlubuhu. Engkau lebih butuh kepada adab daripada kebutuhanmu kepada ilmu yang kau datang untuk menuntutnya. Kita lihat catatan kaki Faidul Qadir, yakni dapat dilihat di kitab Faidul Qadir, ya, buah karya Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata tis'ina wa mi'ataini, ila safhati ikhda wa tis'ina wa mi'ataini, halaman 290 sampai halaman 291. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.